Jika kau masih mencintai TSM kita, jika kau masih mengaku kau anak Makassar, jika kau masih kita PSM, jika kau masih dukung PSM. Kau anak Makassar, jika kau masih cinta PSM, jika kau masih dukung PSM, jika kau masih mencintai PSM kita, jika kau masih mengaku kau anak Makassar, jika kau masih cinta PSM, jika kau masih dukung PSM, ayo kita menyanyikan, ayo kita mendendangkan, ayo kita teriakan, ewako. Ayo kita menyanyikan, ayo kita mendendangkan, ayo kita teriakan, ewako.